canteng jali manpaman paman wong bedang kepala kali putung wate putung wate putung wate tak sanggup tong tres nane dari mawon walang keke dawa sikile miper ngalor nang diparani aja ngenyek ya mas karo wong randuwe mlaku ngalor nang diparani Subur. Timbet-timbet. Ngombe kriyen, ngombe. Ngunjuk. Aduh. Aduh, subur. Ngombe apa? Niki enten, granat. Wong ngombe kok. Beran apa? Ana maling ta, Bur? Maling apa? Den bakon ngene kok. Paimo. Paimo. Kenapa ta, Pak? Subur. Nggih. Subur. Paimo. Dilengkat, Bur. Paimo. Dilopat kana, Bur. Subur. Dilopat ta, Bur? Waduh, iki dilengkat nang mate kene apa, Bur? Dak apa-apa wis bene wis. Subur. Paimo. Paimo. Subur. Subur. Sintekin omongan. Aku teko kini. Nggak perlu. Lapa kon melok nggih iku. Lho kurang ngatet ya, Pak. Ya lu mung sare sing yen awan. Aduh, aduh. Aduh. Kenapa? Ciloko. Ciloko. Aduh. Aduh. Aduh. Kene napa, Pak? Aduh. Aduh. Anu dengkule mah dengkule mau untiren dhewe. Sing Pak lo becakin iki, Pak. Pak lo. Lho, ngeten ta, Pak? Ngeten ta, Pak? Lho, paimo gulung duduk perkara aku lho. Lah nggus-nggus iki. Kono perlu. Nggih. Penting. Nggih, penting. Konangan. Lho, konangan. Konangan sinten, Pak? Konangan. Saman nyolong sepeda napa? Sopor. Lho, sopor. Nggih. Paimo. Wah, wah. Wis saduken mari aku dhewe. Pakeni mari wong ngene iki wis rusak. Kenapa to? Nggih. Nggih. Nek aku wis mati dunya aku kok empek. Lho, mboten. Iya. Enten apa to, Pak? Wingaken kula sampeyan niku. Konangan. Jika no anu mau. Konangan jeruk pecel mau, jeruk pecel. Dapat no jeruk pecel. Jeruk pecel apa renek jeruk ya pecel tok lek doyan mau wis anu. Iya, kenapa? Ya. Nggih, Pak. Iki ten apa to, Pak? Ono kepentingan. Si tutupan lawang mesti. Nggih. Tutupan. Wong mesti tutup pintu. Wong ku gak mati. Entak kan tutupan kan itu. Lah tutupan dhewe kan apa? Wong kan nutup kok sama. Lah kan dhewe tutupan apa? Wis tak tutup. Ayo ditutup bareng. Subur. Nggih. Ojo kabeh lunga. Nggih. Tutup salah siji. Nggih. Kok durung ditutup wis balik. Tutupan. Tutupan. Tutupan. Tutupan. Bareng nutup. bayi mau sebut nutup lawan kok bareng. Duh, itu apa tuh Pak? Aduh, alarm. Duh, alarm aduh. Coba. Ojo ditutup. Duh. Ojo dikunci. Loh, ini hari buka titik di sini enggak mesti mati, sekarat ini. Ini meja e mlebu. Loh. Aduh. Lamine dicopot. Ojo engko kok gadekno. Aku roh penyakitmu. Nggih, Pak. Subur barek paimu. Nggih. Mana Surya? Loh. Ojo Surya ta. Mana to, Pak? Mboten dilap. Nek pasar durung kundur to. Surya. Loh, nggih. Oh, tekek pisan apa mo? Di Surya nanti subur. Neng pasar apa neng di? Bulanan yang buri kan lama? Nek ono. Nggih. Tak perseni. Oh nggih. Tak perseni. Nggih, enten ka, enten. Nggih, enten. Mangkok muni gak ono. Nek jagane persenan lho Pak biasa ya ngono to. Jagane persen. Nggih. Nek ono duwe ono Surya. Nggih. Nek gak ono. Nggih keluaran mbon enten Pak. Eh penjaga pintu kon. Iya. Ayo, nggih Pak. Nggih. Celuken. Nggih, Jung Surya. Mas Bapak. Ana tamu. Niki lho den karo mrawon niki lho. Mas. Ya. Ana apa Mas? Ana wawoyo. Loh, wawoyo? Wawoyo. Wawoyo apa? Tutupen. Mau ditutup, mau ditutup. Wawoyo apa ta bor iki, Bur? Ngerti apa sih wawoyo niku nggih? Wawoyo lho ya ngono iki. Wawoyo apa? Lah wawoyo napa? Wawoyo iki apa nek wawoyo? Oh, ana bebaya. Nggih, bebaya. Bebaya apa, Mas? Bebaya buntung. Loh. Bingung aku. Tutupen dhisik lawange. Ya tutupen. Sing ditutup yo. Gusine ditutup gusine. Bapak nek ngentak nutup mawon lawange. Diarani. Terus sapa sih? Ya iku duduk bebaya apa? Nggih. Nek duduk baya-baya iku duduk. Maksude? Bebaya iku wah kate nandang kacilakan. Loh, katene belai. Belai. Belai ku sapa? Mawon pun tuwek, Pak. Mangkane sampeyan nyebut mawon nang dilungkas sampeyan nggo. Sing belai ki sapa, Mo? Ki bapak niki. Kene apa kesandung? Apa arep pamitan iso lho, mau arep pamitan. Wis rasa dhisik kok. Wong arep mati pengen ngono kudu tanda-tanda ngono. Genderane lak nang alis lho, Mo. Yen ki arep pamit to, Mas? Ya terus samjuk ngono. Lho, Mo, tenan iki ten apa to, Pak? Enten apa, Pak? Aku konangan. Konangan barek bojoku. Wis. Gatik wis. Lho, wis konangan. Mau. Lah, wis konangan. Gatik wis. Wis ya apa buru coba. Wis bener. Awak dhek nanggung iki. Lah iya wis. Lah saiki. Nggih. Aku ngomong. Nggih. Sing ngongkon aku paimo. Lah apa niku? Wis pokoke sing ngongkon aku sampe duwe pokal gawe ngene paimo. Lah lha apa kok kula? Apa kon? Mboten pahamane mbak aku. Sampe yo sak akon ana monggo. Lah kono ya kok sing ngandani padha ambek aku. Aku lak teko kono maune ya. Paimo terus gak gelem. Nggih. Subur. Nggih. Subur. Dadi sing diancam subur karek paimo. Lho, ambek aku mana sih? Wis wong loro sih, Pak. Lah terus sing lakoni sampeyan lakoni. Bojoku iki apa? Jange mrene. Sediluk meneh. Sediluk diobong omahe. Lho, kok diobong? Sik barang-barangmu ring kesono. Ibu ngi diobong. Kok kowe jare reken barangmu aku iki lho aku iki nyapa? Ayo apa mengin iki ayo coba. Lah siapa? Wis tuwa yo aneh-aneh sampeyan nunggu ada nang tuwa. Sampeyan gak iki mrene iki apa? Ancamane bojoku. Nggih. Ancamane Mbak Yum. Iki aneh. Dikunci teko jaba disoki bensin terus diobong tapi aku dikongkon metu. Loh, lah sing ngobong lak mek wong telu. Sampeyan ngopo sih, Pak? Amane iku karepe dhewe. Ya iki ngene, antarane Paimo karo Subur. Wis aku iki tulungan nyapa iki ya, Pak. Ya apa men gampang mer sementara nih. Saiki aku. Lah saiki piye iki? Aku iso ngawiti. Kudu iso. Kudu pancen nggih. Aku berani bertanggung jawab. Nah. Harus tidak berani bertanggung jawab. Lho, ya napa sih amane berani? Heh? Harus berani bertanggung jawab. Iku, okay. Iku lah umume. Nggih, okay, umum. Lah saiki sing gak umum di umum no. Nggih, okay, sampeyan ajeng matek. Biasane mbon umum ngoten, Pak. Saiki yang dicekel okay. Tangane mau dilebokne kula. Lah iya, lah nyen apa, Pak? Surya. Iya, Mas. Rungokno omonganku. Aku ngomong gak banter-banter. Alon-alon. Iya, terus? Mergo suaraku gak nutup. Iya, sampeyan ngomong, Mas. Surya. Mulai dino iki. Iya. Dino apa iki? Saya tak doa saya, jawab saya kaget kau ini, apa ya saya? Iki di napa bor? Sabor di mana di napa ini? Iki malam rebu. Iku wong wedok. Eh, wong wedok. Iku ibumu, ibumu. Jangan saya, jangan ikut wong wedok. Wong wedok, bakal jamu gendongan ngono mau. Ngurai. Kon mono gendeng teko kandungan. Goblok. Lho niku wae sak klebatan kok, Pak. Sak klebatan wong wedok tapi ya didelok potongane ibumu. Heh, lah wis seru. Ibumu. Kaya ungkal. Lho ngene are, apa nyungkal. Lah iku mang lek ayu sih. Nggih lho, sik seru lho wong ayu. Wong ayu seru tapi masih aku koyo ngene nek ero arek perawan ayu. Nggih, hirung kuwe sik mekrok. Lho ya apa sih? Lah terus sak napa niki, Pak? Surya. Ya, Mas. Mulai dino iki. Heeh. Dino iki saksen ono. Nggih. Wis saiki ngene, engkok nek sampe ibu murine. Heeh. Kon ojo ngaku apa-apa mbek aku. Maksudnya? Wis ojo ngakoni nek kon iku simpen aku. Lho lah iya yang jelasno maksudnya aku iki dino iki wis sampe pasrahno ngono ta? Iya wis. Wis ada hubungan. Sementara ayo pedot. Oh, pedot. Oh, ajak-ajak pedot. Nggih, nggih. Nggih, kula saksine. Nggih, iki antarane Subur karo Paimo kowe nyakseni ya. Aku saiki karo bapakmu wis pedot. Berarti ndak ada hubungan lagi lho ya. Pumpung durung bunder. Nggih. Mergo menungso gak kenek sakmono. Nggih. Kudu rong mono seperapat. Sampeyan iki ana apa sih, Pak? Nggih, nggih. Nggih. Kan kajembu sambung di sampeyan. Saiki aku iki slametno aku tak singitan naino dhewe. Dele kamarmu, makamarmu sik. Kamar sapa? Paimo. Kamare Paimo ambu manuk anak. Sampeyan ngoten, Pak. Tuwek glenyeng. Kono nang kebonan kono ae mari. Kebon? Simbang nok kebon. Aduk nok kotak tanggung iku. Lho, campur bedes. Goblok aku iki singitan nok kamar. Oh, nggih, nggih. Sora ambel lah iso. Yo, yo. Nggih, Pak. Yo. Nggih. Aku singitan. Surya, ya, ya. Saya bersembunyi. Ya, ya, ma- Serisa lu mewes entek sing ngeyel. Lah, saiki antara bapakmu wis ndak ditanggungan maneh karo aku, ya toh? Duh, kaget aku. Paimo. Napa to, Pak? Aku kesandung kotak cilik. Lho, ngene ku, Pak. Hati-hati to, Pak. Ngene ngono. Wong tuwa re. Nggih, pun penak sampean den pun nika. Lah, iya makane aku kira ya. Lho, Sir. Mas Anton, kangen. Ya iki mari tangi turu ta? Iya. Oh, ngantuk bar nonton wayang. Wong enggak turu sak seliutan ketok wajahmu. Heeh. Ini Mas. Gak ngerti. Sampeyan ki kudu ngerti, ya to? Iki mah bapak sampeyan dabar ngomong. Jarene ibu sampeyan ki mrene. Harus golek mrene wis sero panggonan kene, Mas. Dadi saiki bapak sampeyan ki hubungane karo aku saiki sepedot putus. Putus. Wis. Malah kebenderan. Nah, iya. Dadi antarane hubungan aku karo sampean? Terus. Terus, langsung. Aku gara buradung, gara buradung. Kan saksine iki Paimo karo si Subur ya. Aku lan saiki aku iki wis diputus karo bapake to. Lah saiki apa eleke nek aku iki nyambung karo anake? Nah, wis bener. Bener ta? Lah karo anake kan kok cocok. Oh, cocok. Si gondrong. Nah, iki mang kebenderan. Aku teko tuku blonjo. Blonjo ono kain-kain. Kanggo Surya. Wah, lho. Oh. Iki jare. Iki jare. Iya, matur nuwun Mas Anto. Iki kain. Kawinen. Tapi nek undang aku aja Surya to. Apa, Dik? Dik, to jeneng Surya. Heeh, ya ngono ta, Mas. Aduh. Mun sampean Roman mriku, Roman. Nah. Iki jare tak nggo, Mas ya. Coba. Kok dienggo? Nggo nonton film ya, Mas? Film. Subur tak kei kaos blong. Wah. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Paimo tak kei sapu tangan. Wis. Lha sapu tangan. Iya, tutul-tutul raya. Seje-seje mo, seje-seje. Ben ora padha. Nggih. Ya iku kan dewe-dewe ngono lho. Iki den. Kanggo ngelapi nek tak kongkon keringeten gelap ring. Nggih. Nah, aduh Surya, jeng Surya koyo ngene. Aku mesti kawin. Iya mesti kawin Mas, wong cinta iku mesti dikawin. Ora kawin ya ora pantas, Mas. Loh, Bapak. Anton. Nggih, Pak. Anton kula, Pak. Anton, Bapak anakku. Nggih, sampeyan bapak kula. Aku bapakmu. Nggih, kula anak sampeyan. Aku sing bapak ikon. Nggih, kula sing. Kula anake sampeyan. Cilik tak gedhekno. Nggih. Gedhe-gedhe gak kenek tak cilikno. Lho, ya ngapa sih, Pak? Dadak omonganmu koyo ngono. Nggih. Sopo kon jak omong-omongan? Niki jeng Surya. Wis seru. Nggih. Iku weke sapa? Niku sak niki wek kula. Kok lancang? Kok lancang? Lho. Mboten lancang yen apa Bapak, Pak lho. Subur nggih pekno kopi jahe. Lho. Niki kopine telah katon jahe niku, Den. Enak ngono digawe bobok. Goblok. Anton. Nggih, Pak. Aduh, Anton. Wes pundi? Wes pundi, Pak? Ngene carane. Nggih. Kon niki anakku. Nggih. Kok wani? Lho, pun cinta, Pak. Heh? Kula pun cinta. Wes cinta. Nggih. Sing ngongkon kok cinta sapa nak? Jeng Surya. Sur. Apa Mas? Kon sing ngongkon. Iya. Mati saiki kita mati ben aku iki. Sak niki mawon, mati sak niki mawon. Lah terus salah iki apa? apa? Nek si Anton ki saiki cinta karo aku. Gak kuat rasane. Lho, sampean ki ora tega to? Aku gak tega. Jajane ngono ora apa-apa to, aku ki sampean pek mantu. Lho, antara sampean karo aku wis ora ana hubungan, Mas. Putus. Ah, putus. Ane pun bocah iki sepi kuat, antarane subur lan taimo. Lho, panjenengan lak omong wae, saiki wis dina iki pokoke putus. Putus. Sementara. Lho, menate omong sementara. Putus. Sementara kok. Iku mang gatik sementara. Boh, si tonggo-tonggo gatik sementara tak iku mang. Kenapa? Gatik mati telung perapat aku. Nek aku saiki yo, saiki nang anak sampean, Mas. Sampeyan kudu setuju. Nggih, bener niku, Den. Wis sampean ragati, Pak. Kula niki kawin kali Jeng Surya. Engko dhisik. Engko dhisik yo nang. Rogat-ragat iku gampang. Ya, nggih. Wong milih bojo iku kudu cocok. Nggih. Sepisan teko peraduan jiwae. Nggih, nggih. Nek padha cinta iso diterusno. Nggih, sami. Masih kok wis padha cintae. Nggih. Tapi ndelok dinane. Nggih. Wetonmu rebo paing. Nggih, leres. Kono kemis kliwon. Nggih. Ketemu 73. Oh, bapak. Cocok. Nggih, dikurangi panjer. Kangge bapak mboten cocok, ya. Tapi kula cocok sebab kula cinta. Ngoten napa, Pak? Gampang ngoten. Perkara iku. Nggih. Pitungan, Nak. Nggih. Mergo wong iku kanggo sak lawase. Aduh kon batalo tak terusene aku. Lho mboten iso. Lho ya Mama. Ya Mama wis ngomong nek pedot kok wis putus kok. Iku ya. Wis ora usah dibaleni meneh. Gak oleh. Cinta sampean metel pokoke. Dulu kamu bicara apa? Lho. Itu kan dulu. Kalau melihat saya. Tapi sekarang kan enggak. Seperti Arjuna. Eh, saiki kok ngono omonganmu. Rumiyen Pak Anton, nggih Pak. Mulai saiki kontras bare aku. Kula napa Pak kontras? Wis, bapak iki aku. Bapak iki. Siapa iki? Cek ayeme cek gayenge. Lali, lali omae. Iya lali omae Pak, lali Pak, omae Pak. Aku gak lali. Aku gak lali. Wong aku gak gendeng. Ala Pak, aku iki wis weruh. Tabiat sampean iki wis ngerti aku, Pak. Aku wis krungu. Wis ora sing ngandani aku, Pak. Wis tak. Kandani apa? Kandani apa? Kandani apa? Sampean duwe simpenan kok kene ya. Simpenan. Simpenan sampean kok kene iki duwe simpenan. Wis tak ngaku apa? Pumpung aku. Pumpung aku durung muring-muring aku, Pak. Kok nek wis aku kemrimutan sampean ku tak sawat botol. Sabar. Ibu sabar. Bu. Aja kate babu. Aja kate rayu. Nek simpenan tak akoni. Aku duwe simpenan. Waduh, aduh dadi wis aku terus terang. Aduh, mati aku, mati aku. Ojo, mati aku, Pak. Ibu ojo, ojo. Ojo mati saiki. Mergo barang-barang larang. Ya, ngene lho. Simpenan niku rumangsamu simpenan apa? Simpenan apa? Simpenan arek wedok. Loh, enggak. Arek wedok enggak. Aku iki duwe simpenan duwe ana kurang luwih 3,5 juta. Alah alah alah, wong lanang pancene lambene tipis. Nek kandel lambene jaran. Ngejak sing elan yo, supaya wedok gak muring-muring ngono ya ta. Bu. Ah, Bu. Alah. Ilingo lek Roman ambek aku. Ojo muring. Roman-roman biyen-biyen Pak wis padha tuane. Mulane biyen sik kemanten anyar sampean barek aku melaku, aku kesandung sayang, loro sayang. Iya. Barang saiki aku tiba kapok kon ya ngono. Ngono iku apa wong lanang ngono iku ya? Bu. Ojo muring-muring, Bu. Wis ta, Pak? Saiki kok ndo terang-terangan sampean iki wis seje. Wis seje ambek biyen, Pak. Temenan pancene seje. Saiki sampean duwe simpenan iki wis seje sampean. Pancene seje, Bu. Jelas aku saiki seje ambek biyen. Tadi wis ngakoni. Iya, nek biyen iku nom saiki tuwek. Di samping biyen nom saiki tuwek tapi sampean iki kakean pola. Lho nek pola wong lanang gak kakean pola. Iku wong lanang kurang bergaya. Ngono lho. Oh, dadi ngono, Pak. Polaku akeh tapi dadi ngono sampean iku, he? Iya. Dadi ngono. Iki ya. Ayo, ngomong gak usah kecap maneh. Ngomong. Tak salah doto kok sampean mawon. Bapak ya ngono bapak iki. Aku iki sajen ono mah. Sobot. Ono sobot pisan. Bapak iki jangan disawat watu. Apa? Apa iki? Ono ngomong. Ojo edan, ojo edan. Edan bakomu ngono ya. Iku ibuku arene. Iku ibuku jange ngeplak ambek watu pisan iki nggih iki napa kon sing dalangi ya iki jomblange ngene iki kenapa kok aku wis ngaku wae mo ngaku wae kenapa mboten kok mboten napa-napa namanu ibu sinten to ibu sinten sampeyan ibu sinten aku Bu Purba lho sampeyan niku ngomong kok murang-muring kok murang-muring lah ngira napa murang-muring temen iki wong iki bojoku kok gak wong murang-muring wis sampeyan beto mriko lah nang murang-muring temen iki kan soal napa ayo kowe kudu ngaku terus terang nggih bapakmu nok kene duwe simpenan simpenan apa temen lho kene bateri menen simpenan apa klompen lho mau dudono klompen kuwi lho mo lah klompen enten nutup-nutupi kon nutup-nutupi kon seneng nutupi kon kok sampeyan nutupi sampun lho lho wong kene mboten apa napa ngerti napa napa lho kula rebus sampeyan niku aduh sabar bu lho sabar bu iki mono gak melok-melok nah asal usule iku lak ngene ya apa ya apa aku ngono wis gak gelem terus nyimpen barang-barang nok kene nah ya tapi iki sing ngongkon nyimpen nah tadi kon ya kon ya Ngomong nyimpen iki awakmu ya. Mboten niku barang-barang antik niku lho akeh niku lho simpen kabeh saking bapak. Lah apa aku kok sakit? Lah, lah ngene iki sing lho simpen Bu, amene niku. Pak, aku gak perlu. Sampeyan sinten Bu? Sampeyan jenenge sinten? Atun. Atun, atun tukang pijet niku ta Bu, amene niku. Kok ana jago guyon karo aku lho ya. Bojoku, Ma. Aku masih wedok kene bekas pendekar aku. Delok ngene iki. Kepengin lho, Bu. Iki tangan iki lho apa iki? Muter iki terus apa niku? Iki ngonter dop. Ngomong kamu aja ngono aku masih wedok ngene wani mati aku kok tak kandani. Pun mati ta Bu. Sabar, sabar. Suwun sewu nggih Bu. Apa? Kula wau nggih kaget. Penjane undugi-undugi kok terus laju murang-murang. Kaget. Aduh kula niki. Pancen aku wis teko manesu aku. Nah, nesu karang sinten. Aku sampe ono pasar bingung kabeh ndelok aku. Mergo aku. Nggih, sing dioreng-oreng niku sinten? Saketoke. Lho, saketoke. Tapi kok mboten salah to. Wong kula mboten salah nggih dioreng-oreng. Aku sampe diarani wong gendeng lak wis ta. Maksudnya sing dioreng-oreng niku sinten? Sing dioreng-oreng sing nang omah kene. Wis. Dadi sing nang biyen asal sedoyo. Ayo, ngomong kan. Lho, lha nggih kula niki calon mantu panjenengan. Lah kula niku lak pacaripun Mas Anton. Lho. Tapi niki pacar kula. Niki Surya Dewi niki sakjane ngoten tok. Nggih pacar kula. Pacar kula niki. Kon karo ibu. Nggih. Karo ibu. Nggih. Ngomong sing tepak. Nggih, sampun. Heh, ora sampun. Aja dikurangi, aja ditambahi. Pas. Jangkep. Nggih, jangkep. Dadi enak hitungane ngono lho. Lho, hitungane napa sih? Lah iya, iki sapa? Iki sapa? Niki sakjane ngoten lak pacar kula. Terus derenge dados pacar kula, pancen pacar kula. Lho, ngoten lho, Bu. Pasar kulo. Kulo remiane nak simpenan to. Simpenane Anton. Nah. Terus sak mangken nggih disimpen Mas Anton. Cinta. Biyen asale disimpen no omah sebelah kono. Nah. Saiki disimpen no kene ojo mendelik ta Bu, ojo. Tapi Mas rujak sing rujak rujak. Rujak teplokno kon ta beli. Lah kula niki ajeng kawinan kali Mas Anton. Nah. Teng napa bapak niku kok mboten setuju? Lho niku lho wong tuane. Aneh nang dhewe mriku ta Bu. Simpenan. Nah niku sing wis disimpen kok gak setuju. Lah niku salah. Bapak. Nah, sing salah iki sapa sih? Lho. Nggih bapak. Lah iya sampeyan iki salah apa? Aku lak bapak niki. Aku wenang ngelarang, aku wenang ngideni. Nah, ya. Aku saiki takon, simpenan iki simpenane sapa? Simpenane Anton. Anton. Kate dikawin bare Anton, aku sing gak setuju. Wong putrane Wak Widakdo iku yo ayu. Putrane Pak Basuki iku yo ayu. Aku gak setuju. Kula mboten seneng pian. Iku sok gandol sepeda motor. Nggih, kula mboten seneng. Lah nek gandol sepeda motor. Akeh ilange. Nah, wis saiki ngene Pak. Nek pancen iku simpenane Anton. Mbok menawa sing ngeki berita aku iki salah. Nah, iya. Jare ana simpenan ngono ae. Sing ngeki berita sapa? Jare kernet-kernet iki lho Pak. Lah saiki ya pancene nek pancene simpenane Anton aja kate gak setuju ni. Setuju ana. Lah aku mang yo ngono sak bali. Dadah kula niki siap kawin kali Mas Anton nggih. Iya, Pak. Lah kok ngene kok bapakmu kok ndo ibuke. Kae kula dipecicili kali bapak. Lho, bapake ku mecicil ajeng ditekang eteng gulune niku. Aja direken. Sementara iki bapak anggapen kreco. Wis ngono ae. Oh iya, bapak kreco. Duduk aku iki katene niku. Lho, niku ngeten niku kula mecicil. Gelem. Lho, gelem tapi geteget ngoten niku. Kan iki geteget aku karo kalung. Gatel untuku. Tadi nek ngomong ini. Napa arek iki gak desa gak pekor kok mbok geteget iku, ha? mestine lah Anton sing muring-muring. Lah yo rungokno aku ngomong. Anton. Nggih, Pak. Iku pancene simpenan. Nggih. Ya. Lah nek saiki jange kok rabi. Kula kawin. Rabin. Lah nggih. Lho bapak niku nggih ketuntung ngoten lho niki. Kula kawin, Pak. Nah sak niki kula nek dipertimbangan bapak kali ibu dina napa. Lah niki wetone napa? Jumalgi wis, ha jumalgi. Tak kawino. Aku roh turun-turunane arek wedok iki sejatine ngono. Apa? Aku dikandani wong. Turunane apa? Turunane wong sing kurang bener. Loh, Pak, sing ngaten penjanganku fitnah lho, Pak. Sing fitnah sapa? Mboten apa-apa kok. Wah, bapak iki iso-iso. Gak bener kelakuan. Nah, gak bener kelakuan. Sembarang iku, Pak, saka didikan. Nah, aku ono sing ngandani. Masih gak bener tak benerno mesti bener. Bener. Bener, Bu. Wong aku iki barang tak kencengno kenceng kok. Aku ono sing ngandani. Ah, brekah. Kapok. Wis ngene, nurut tak gak mbek aku. Nek gak nurut. Nek gak nurut aku wis aku gak dadi ampe sampe. Bu, bener. Ibu. Ayo. Ibu. Wis. Ojo, Bu. Aku eman, Bu. Minta maaf, tidak ada maaf bagimu, Pak. Nah, ngoten, Bu. Nggih. Wis, kawin? Nggih, kawin. Seneng? Seneng. Aku sing ragati. Nggih, Bu. Tak dolno bapakmu meneh. Lho.